Apakah boleh seorang yang junub menunda mandinya dan kadang dia lupa membaca Al-Quran? Dibolehkan menunda asalkan ketika mau sholat jelas sudah mandi dan bersuci ketika mau sholat. Ya. Adapun membaca Quran dalam keadaan junub, kalau dengan megang mushaf tidak boleh. Tanpa megang mushaf boleh tapi makruh, ya, makruh.